Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan Mutamimatul Jurumiyat yang kemarin pembahasan kitab Mutamimatul Al-Jurumiyah kita yang kemarin membahas isim ma'rifat yang ketiga, ya, yaitu isim mausul. Nah, dan telah disebutkan tentang pembagian isim mausul. Isim mausul terbagi menjadi dua, ada yang nasun dan mustarakun. Telah lewat pembahasan tentang isim mausul yang nas. Sekarang kita melanjutkan pembahasan isim mausul yang mustarak. 6. Silakan bergantian membaca. Wa mustaraku sitatul alfad. Man wa ma wa ayun wa al wa dhu wa dha. Fadhihi sitatu tutlaku alal mufradi wal musanna wal jumu'il mudhakkari min dalika kullihi wal muannathi. 6. Hasab. Qala al-musannif ta'ala wal mustaraku sittatu alfad, dan isim mausul yang mustarak ada 6 lafad. 6. Barakallahu fikum. Kemarin disebutkan bahwa isim mausul yang mustarak adalah isim mausul yang dipakai untuk lebih dari satu lafad. 6. Musta'malun fi akthar min ma'nan bi lafdin wahid. Isim mausul yang dipakai lebih dari satu makna dengan satu lafad. Artinya isim mausul ini bisa digunakan untuk mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar, muannas, meskipun dengan satu lafad. Berbeda halnya dengan isim mausul yang nas, yang mukhtas, nas atau mukhtas atau khos bahasa lainnya. Isim-isim mausul tersebut digunakan pada satu arti. Nah, digunakan pada satu arti. Kalau untuk mudzakkar mufrad memakainya alladzi. Kalau untuk memakai mu'annatha mufroda memakainya alati. Nah, dan lain sebagainya yang lewat pembahasannya, ya, dan lain sebagainya telah lewat pembahasannya. Nah, sekarang kita membahas tentang isim mausul yang mustarak, yang isim ini dipakai lebih pada satu arti namun dengan satu lafad. Isim mausul yang mustarak ini sitatu alfad, ada 6 lafad, yaitu man, wa ma, wa ayun, wa al, wa dhu, wa dha. Qala fa hadhihi sitatu tutlaqu alal mufradi wal muthanna wal majmu' wal mudzakkar min dhalika kullihi wal mu'annath. 6 lafad ini diberikan untuk mufrad, muthanna, jamak, mudzakkar, dan juga jamak mu'anas. Nah, barakallahu fikum, akan lebih jelas pengertian ini dengan membaca matan berikutnya. Ya, silakan bergantian membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa tustamalu man lil 'aqili wa ma li ghairil 'aqili. Taqulu fi man yu'jibuni man ja'aka wa man ja'atka wa man ja'aka وَمَنْ جَاءَتَكَ وَمَنْ جَاءُوكَ وَمَنْ جِئْنَكَ. Iya. Ya, cukup sampai situ dulu. Qala al-musannif rahimahu ta'ala, wa tustamalu man lil aqil wa ma li ghairi aqil. Man dipakai untuk yang berakal dan ma untuk yang tidak berakal. Isim mausul man dipakai untuk menyambung yang berakal dan isim mausul ma dipakai untuk yang tidak berakal. Kita baca catatan kaki nomor 1. Law qala man lil alim, andaikan kita katakan man untuk yang alim, yang berilmu, bikasri lam, lakana aula, maka hal itu akan lebih utama min qalihi, daripada mengucapkan man lil aqil, man untuk yang berakal. Kenapa? Nah, penjelasannya kita lanjutkan. Li'annahu, karena yusta'malu lillahi subhanahu wa ta'ala, karena man juga dipakai untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yutlaq alaihi alim, dan ini juga diberikan kepadanya dengan nama alim, yang berilmu. Wa la yutlaq alaihi aqil, dan tidak diberikan nama istilah aqil. Artinya apa? Artinya ketika man itu dipakai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT disebut dengan alim, tidak disebut dengan akil. Nah, kenapa? Karena kaitannya dengan asma dan sifat Allah SWT mengikuti nas yang ada, mengikuti apa yang datang dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW dalam mensifati Allah SWT atau menolak sifat-sifat tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti menetapkan sifat Allah berakal, memiliki akal, maka harus ditetapkan dengan nas, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di sana tidak ada hadis sahih yang memberitakan tentang sifat Allah berakal, maka kita tidak menetapkannya. Naam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau kita katakan man ini lil alim, untuk yang berilmu? Apakah bisa diberikan kepada Allah SWT? Jawabannya iya, benar. Kenapa? Karena banyak dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis bahwasanya Allah SWT disifati dengan ilmu. Bahwasanya Allah SWT disifati dengan ilmu. Karena itu man di sini ketika dikatakan kepada lil alim, kepada yang berilmu, maka mencakup juga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mencakup juga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Karena itu ibarat yang lebih utama adalah mengatakan man lil alim wa ma li ghairi alim. Agar apa? Agar mencakup juga pada man, mencakup Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Waqad nabaha, masih catatan tadi ya. Waqad nabaha ala hadza ba'dun nahwiyyin kasobban wal hudhari wal faqihi wa ghairihim. Wa ghairuhum. Naam. Perkara ini telah ditanbih oleh sebagian ulama nahwi. Oleh sebagian ulama nahwu seperti Syauban, Al-Hudhari, Al-Faqihi dan selain mereka. Naam. Kita lanjutkan matan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, taqulu fi man, engkau berkata pada man. Naam, man isim mausul yang dipakai untuk alim ya. Isim mausul yang dipakai untuk alim yang penggunaannya bisa untuk mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar, baik mudzakkar ataupun muannas. Artinya dipakai untuk semuanya ini, isim mausul yang mustarak. Nah, isim mausul yang mustarak dipakai untuk semuanya, hanya saja yang membedakan antara man dan ma itu apa? Antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. Man dan ma semuanya dipakai untuk alim. Untuk man dan ma semuanya dipakai untuk mufrad, mufrad, mutsanna, jamak baik mudzakkar ataupun muannas. Apa yang membedakan? Man untuk yang berilmu, ma untuk yang tidak berilmu. Atau menurut ibarat sebagian ulama, man untuk yang berakal dan ma untuk yang tidak berakal. Nam taqulu fi man, engkau berkata pada contoh man, yu'jibuni man ja'aka, mengagumkanku orang yang datang kepadamu. Nah, man di sini untuk mufrad atau untuk musanna? Man yang sekarang kita baca ini. Untuk mufrad man ja'aka. Kenapa? Karena isim mausul, karena silatul mausul berikutnya ja'aka menunjukkan mufrad bukan? Mufrad ja'aka. Fa'il yang mustatir jawazan huwa kan? Mufrad bukan? Mufrad. Berbeda dengan setelah mufradnya apa ini? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, berarti ini man untuk menunjukkan pada menyambung yang alim mudzakkar. Wa man ja'atka yu'jibuni, maksudnya kalimatnya itu kalau wawunya kita buang menjadi yu'jibuni man ja'atka. Ya, yu'jibuni man ja'atka. Nah, di sini man di sini untuk siapa? Sekarang untuk yang mufroda mu'an ansa, karena lihat antum di belakangnya ja'atka, ja'atka, mana fa'ilnya? Hiya kan? Nah, mu'anas bukan hiya, mufroda bukan? Mufroda. Apa artinya yu'jibuni man ja'atka? Mengagumkanku, mengagumkanku wanita yang datang kepadamu. Nah, ya, mannya di situ berarti untuk diartikan kepada wanita. Apa arti yu'jibuni man ja'aka? Man ja'aka mengagumkanku laki-laki yang datang padamu. Yu'jibuni, contoh berikutnya, yu'jibuni man ja'aka, artinya mengagumkanku dua orang yang datang kepadamu. Ya, mengagumkanku dua orang laki-laki yang datang kepadaku. Berarti man di situ untuk siapa? Untuk mutsanna, mutsanna, mudzakkar. Yu'jibuni man ja'at, man ja'ataka. Apa artinya? Mengagumkanku dua wanita yang datang kepadamu. Berarti untuk apa man di sini? Mutsanna muannasa. Yu'jibuni, ya, aksanta. Yu'jibuni man ja'uka. Apa artinya? Mengagumkanku mereka yang datang kepadamu. Nah, mereka di sini laki-laki atau perempuan? Mudzakkar. Mudzakkar, laki-laki ya. Berarti man di situ untuk apa? Untuk jamak, jamak dzukur. Untuk jamak dzukur. Yu'jibuni man ji'naka. Yu'jibuni man ji'naka. Artinya? Mereka perempuan yang datang kepadamu. Nah, mengagumkanku mereka para perempuan yang datang kepadamu. Nah, berarti mannya untuk apa? Untuk apa di sini? Jamak muannas. Untuk jamak muannas. Nah, jamul inas ya. Nah, itu yang dimaksud dengan man di sini dipakai untuk mufrad, mutsanna, jamak baik mudzakkar atau muannas. Artinya dia itu isim mausul dengan satu lafaz tertentu digunakan untuk semuanya. Digunakan untuk mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar, muannas. Barakalafikum. Yang membedakan di sini dari sisi apa? Dari sisi yang berilmu dan yang tidak berilmu. Man dipakai untuk yang memiliki sifat ilmu, ma dipakai untuk memiliki yang tidak memiliki sifat ilmu. 6. Barakallahu fikum. Bagaimana i'rabnya? Nah, i'rabnya yu'jibuni man ja'aka. Yu'jibuni fi'lun mudhari'un, yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu'un, alamatu rafi'ihi dhamma, nun lil wiqaya, ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ul bihi yang diawalkan. Man ismu mausulin. Man ismu mausul, nah boleh kita katakan ismu mausulun mabniun 'ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Fa'il sebagai fa'il ya. Ja'a fi'lun madin mabni 'alal fathi wa fa'iluhu dhamir musatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila man. Huwa kembali ke man. Kaf dhamir muttasil mabni 'ala fathi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Wal jumlatu minal fi'lil wal fa'il wal maf'ul, atau cukup minal fi'il wal fa'il boleh, ditambah maf'ul juga lebih lengkap dibolehkan. Wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili silatul mausul la mahala lahu minal i'rab. Wal a'id dhamir musatir huwa fi ja'a, itu a'idnya. Ja'a tadi apa fa'ilnya? Huwa, bukan? Huwa, dia sekaligus sebagai a'id. Fa'il sekaligus dia sebagai a'idnya. Nah, demikian juga i'rab pada waman ja'atka, sama i'rabnya, hanya bedanya pada fa'ilnya. Musatir jawazan hiya, yang sekaligus dia sebagai apa? Sebagai a'id ya. Waman ja'aka, yang ada alifnya sekarang, i'rabnya sama, hanya saja fa'ilnya mana? Alifnya, yang sekaligus sebagai a'id. Waman ja'ataka, waman ja'ataka, mana fa'ilnya? Waman ja'ataka, fa'ilnya alif, sekaligus sebagai a'id. Waman ja'uka, mana fa'ilnya? Wawu, sekaligus sebagai a'id. Waman ji'naka, mana fa'ilnya? Nun, sekaligus sebagai a'id. Nah, itu ya. A'idnya berbeda-beda kan, namun lafadznya satu. Nah, itu yang dimaksud dengan satu lafadz dipakai untuk semuanya, karena semua a'id cocok. Cocok baik dia itu mufrad, mutsanna, jamak, mu'adzakar ataupun mu'annas. I'rabnya sama tadi dikatakan silatul mausul wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili wal maf'ul silatul mausul la mahala lahu minal i'rab wal a'id. Nah, dhamir disebutkan di situ. Kalau wataqulu fi ma, dan engkau berkata pada contoh ma. Ma dipakai untuk apa ini? Untuk yang tidak, untuk yang ghairul alim, yang tidak berilmu. Engkau berkata pada contoh ma. Jawaban liman qala lak, sebagai jawaban bagi orang yang berkata kepadamu, ishtaraitu himaron au atanan. Yaitu orang bertanya kepadamu, mastoreta, apa yang kau beli misalkan. Lalu kita menjawab, ishtaraitu himaron au atanan au himaroini au atanaini au humuron au utunan. 6. Ya, kita ulang. Wa taqulu fi ma, jawaban liman qala laka, dan engkau berkata pada ma, jawaban bagi orang yang berkata kepadamu, istaraitu himaron au atanan au himaraini au atanaini au humuron au utunan. Aku membeli seekor keledai jantan atau keledai betina, atau dua keledai jantan atau dua keledai betina, atau keledai-keledai jantan atau keledai-keledai betina. Nah, berarti di sini menceritakan tentang apa? Tentang maful bihi yang disifati dengan tidak berakal ya. Keledai disifati berakal apa tidak? Tidak. Nah, kemudian menceritakan mufrad pada contoh himar, mufrad mudzakkar kan? Atan untuk mufrada mu'anasa, himaroin untuk apa? Musana mudzakkar, atanaini untuk musana mu'annas, humuron untuk jamak mudzakarnya, jamak dzukur, in utun jamak inasnya. Bisa dimengerti? Nah, engkau berkata untuk yang tadi disebutkan, engkau menjawab yu'jibuni mashtaraitahu, atau engkau mengomentari dengan mengatakan yu'jibuni mashtaraitahu, mengagumkanku apa yang engkau beli. Yu'jibuni mashtaraitahu, mengagumkanku apa yang engkau beli. Sehingga di sini ma, antum lihat ma di sini untuk siapa pemakaiannya dari yang disebutkan, untuk himar atau atan atau himaroin atau atanain atau humuron atau utunan. Kalimat yang pertama ini untuk apa pemakaian mak yang sekarang kita baca? Yu'jibuni mashtaraitahu untuk apa? Himar akil. Untuk yang disebutkan tadi. Himar. Untuk himar. Himar. Itu maksud dari contoh tadi. Artinya. Maksud dari contoh yang kita sebutkan itu sebetulnya contohnya satu-satu, hanya saja penulis menulis dengan meringkas. Jadi satu kalimatnya istara itu himaron, dua istara itu atanan, tiga istara itu himaroindi, empat istara itu atanaini, lima istara itu humuron, enam istara itu utunan. Bisa dimengerti? Nah, itu asal kalimatnya satu. Nah, sekarang dari kalimat yang tadi kita sebutkan, kita akan merespon dengan mengucapkan yu'jibuni mashtaraitahu, mengagumkanku apa yang engkau beli. Ucapan ini apa yang kau beli untuk kalimat yang keberapa? Yang pertama tadi kita katakan yu'jibuni. Apa yang pertama tadi? Istara itu himaron. Yang kedua apa? Istara itu atanan. Yang ketiga? Istara itu himaroini. Yang keempat? Istara itu atanaini. Yang kelima? Istara itu humuron. Yang ke apa nih sekarang? Enam. Istara itu utunan. Nah, itu ya. Berarti ada berapa contoh kalimat? Ada enam ya. Yang pertama, aku membeli keledai jantan. Kedua, aku membeli keledai betina. Ketiga, aku membeli dua keledai jantan. Yang keempat, aku membeli dua keledai betina. Yang kelima, aku membeli keledai-keledai jantan. Yang keenam, aku membeli keledai-keledai betina. Bisa dimengerti? Kemudian, kita akan merespon ketika ada orang berkata, aku membeli keledai jantan, atau yang sampai 6 tadi, kita akan merespon. Nah, yu'jibuni mashtaraitahu, mengagumkan tuh apa yang engkau beli. Nah, mak di sini untuk kalimat yang apa yang dipakai oleh pengucap? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Yang pertama, karena kenapa? Antum lihat belakangnya, silatul musulnya, ada ha. Yu'jibuni mashtaraitahu, mengagumkanku apa yang engkau beli. Ya enggak? 6. Hak di situ mudakar mufrad enggak? Mudakar mufrad istilah tahu. 6. Bisa dimengerti? Mengagumkanku apa yang engkau beli. Nah, haknya di sini kembali ke siapa? Ke emak. Haknya kembali ke emak, makanya hak. Nah, berikutnya yu'jibuni mashtaraitaha. Yu'jibuni di situ kan koma wa ma ya. Kita bikin kalimat terpotong-potong biar maksud. Yu'jibuni mashtaraitaha. Mak di sini untuk siapa? Pada kalimat yu'jibuni mashtaraitaha untuk atanan. Untuk atanan. Nah, kenapa? Karena pada silatul mausul ada domir ha, yang haknya untuk mu'annasa. Berikutnya yu'jibuni mashtaraitahuma. Nah, sekarang mak di sini untuk siapa? Dan pada kalimat yang kita baca sekarang, yu'jibuni mashtaraitahuma, mengagumkanku dua yang engkau beli. Nah, gitu berarti ya. Berarti untuk apa? Itu himaroini atau atanaini. Maka kita artikan mengagumkanku apa yang engkau beli keduanya. Nah, berarti apa di sini untuk apa? Untuk himaroini atau atanaini. Kalau kita mengartikan ringkas, mengagumkanku apa yang engkau telah membeli keduanya. Kalau kita artikan kepada makna, kita katakan mengagumkanku dua keledai yang engkau beli. Nah, langsung kepada maknanya. Nah, mengerti ya? Lalu yu'jibuni mashtaraitahum. Yu'jibuni mashtaraitahum, mengagumkanku apa yang engkau beli. Ya, maksud hum di situ, atau kita langsung katakan mengagumkanku mereka yang engkau beli. Nah, mak di sini untuk siapa? Humuron. Yukcibuni mastore tahum, itu untuk humuron. Kemudian yukcibuni mastore tahunna, untuk siapa? Mak di sini? Untuk utunan, yaitu untuk keledai-keledai betina. Nah, yukcibuni mastore tahunna, mengagumkanku apa yang kau beli. Nah, apa di situ untuk mengganti siapa? Untuk menyambung siapa? Menyambung utunan. Nah, barakallahu. Bisa dimengerti ya? Mafhum? Nah, itu yang dimaksud dengan ma dipakai untuk semuanya. Atau apa tadi? Mustarok adalah lafaz yang dipakai untuk semuanya. Satu lafaz namun dipakai untuk semuanya, yaitu untuk mufrad, mutsana, jamak, baik mudzakkar ataupun muannas. Seperti pada contoh yang barusan kita baca, yu'jibuni mastaraitahu, yu'jibuni mastaraitaha, yu'jibuni mastaraitahuma, yu'jibuni mastaraitahum, yu'jibuni mastaraitahunna. Nah, mak di situ dipakai untuk semuanya dengan bukti apa? Silatul musul menyebutkan tentang domir-domir yang berbeda-beda ya. Silatul musulnya menyebutkan tentang domir-domir yang berbeda-beda yang sekaligus itu sebagai a'id domir-domir tersebut. Maka kita i'rab pada contoh yu'jibuni mastore tahu, yu'jibuni fi'il fa'il dan mafulun bihi, ma di situ sebagai fa'ilnya, isim mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il, istore tahu fi'il fa'il dan mafulun bihi. Wa jumlatu minal fi'il wal fa'il wa mafulun bihi silatul mausul la mahalla laha minal i'rab wal a'id domir ha istore tahu. Nah, untuk contoh lainnya, yu'jibuni mastaraitahum. Apa i'rabnya? Yu'jibuni mastaraitahum. Yu'jibuni fi'il wal fa'il wal mafulun bihi, ya. Ma isim mausul fi mahalli raf'in fa'ilnya, istaraitahum fi'il fa'il mafulun bihi, wal jumlatu minal fi'il wal fa'il mafulun bihi silatul mausul la mahalalaha minal i'rab wal a'id domir hum. Nah, hum a'id kembali ke mana? A'id itu maksud a'id ke isim mausul a'idnya, karena isim mausul itu harus memiliki a'id yang kembali kepadanya. Nah, artinya Pak, baik domirnya ha, huma, hum, hunna, semuanya memakai ma ya. Berbeda halnya dengan isim mausul yang nas. Kalau domirnya apa? Hum memakainya aladina. Kalau domirnya hunna memakainya alai atau alati. Kalau domirnya huma memakainya aladhani. Ya, gitu kan? Pada pembahasan yang telah lewat. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kalau waqad yuqasu dzalik, dan terkadang dibalik maksudnya apa? Man dipakai untuk yang tidak berakal, ma dipakai yang berakal. Dengan kata lain, man dipakai untuk yang tidak berilmu, ma dipakai untuk yang berilmu. Dibalik, terkadang dibalik. Naam. Barakallahu fikum. Silakan dibaca. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, fatusta'malu man li ghairi aqil, nahwu faminhum man yamsi ala batnihi, wa tustamal ma lil aqil, nahwu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Ya, cukup. Nah, qala al-musannif rahimahullah, waqad yu'kasu dzalik, dan terkadang dibalik, fatusta'malu man li ghairil aqil, man dipakai untuk yang tidak berakal, yang tidak berilmu, nahwu faminhum man yamshi ala batnihi, di antara mereka ada yang berjalan pada perutnya. Nah, kalau berjalan pada perutnya itu berarti manusia atau hewan? Perut hewan. Hewan ada perut pada yang berjalan pada perutnya ya. Enggak berangkat. Barakallahu fikum. Wa tustamalu nahwu apa tadi hewan maksudnya ya. Nah. Berarti hewan itu berakal atau tidak? Tidak. Tidak berakal. Namun di sini memakainya man. Nah. Barakallahu fikum. Ayat lengkapnya wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in. Allah menciptakan segala daba makhluk merayap min ma'in dari air. Faminhum man yamsi ala batnihi. Di antara daba tersebut makhluk melayap, makhluk merayap tersebut ada yang yamsi ala batnihi, berjalan pada perutnya. Waminhum man yamsi ala rijlain. Di antara mereka juga ada yang berjalan pada dua kakinya. Dua kaki berarti menunjukkan siapa? Orang bukan? Orang manusia. Waminhum man yamsi ala arba. Di antara mereka juga ada yang berjalan pada empat kaki. Apa ini? Hewan bukan? Hewan. Yang yamsi ala batnihi siapa? Hewan. Hewan ular pada perutnya ya enggak? Seperti ular. Nah. Kemudian wa yamsi wa minhum man yamsi ala arba. Yang berjalan pada empat kaki. Apa itu? Kambing, unta, sapi. Nah, bersama dengan itu di sini memakainya man. Padahal ada pemakaian untuk hewan, untuk ular, untuk sapi, kambing, unta. Nah, artinya apa? Artinya terkadang man ternyata pemakaiannya dibalik. Yang secara kaidah dipakai untuk yang berilmu, namun di sini dipakai untuk yang tidak berilmu. Wa tustamalu ma lil aqil. Qala al-musannif rahimahullah, wa tustamalu ma lil aqil, dan ma dipakai untuk yang berakal. Nah, kebalikannya ya. Biasanya ma dipakai untuk yang tidak berakal, yang tidak berilmu, ini dipakai untuk yang berakal atau untuk yang berilmu. Nahwu contoh, ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menghalangimu? Siapa ini yang diajak bicara ini? Iblis ya. Apa yang menghalangimu? Anta sudah untuk sujud lima khalaqtu bi yadayya, kepada yang aku ciptakan, kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Mak di sini untuk siapa? Lima khalaqtu bi yadayya, terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Mak di sini untuk menyambung siapa? Mak di sini. Nabi siapa Nabi? Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Berarti mak di situ maksudnya siapa? Nabi Adam. Berakal berilmu tidak? Berakal berilmu. Lalu kenapa disebutkan dengan mak? Yang pemakaiannya secara asal tidak untuk untuk yang tidak berakal atau berilmu. Bisa dimengerti? Nah, pembahasan ini ada di kitab apa? Kitab Balago. Nah, ya. Pembahasan seperti ini, ini mengkaitannya dengan ma'ani. Seperti ini, ma'ani man untuk yang berakal atau berilmu, ma'ani ma yang tidak berakal berilmu. Kemudian kenapa pemakaiannya seharusnya demikian kok keluar dari kaidah, keharusan. Gitu ya. Nah, di sana akan dijelaskan. Jelaskan di kitab tersebut. Nah, jelaskan alasan-alasannya. Alasan kenapa yang secara kaidah dipakai yang berakal kok dipakai kepada yang berakal atau sebaliknya. Nah, disebutkan alasan-alasannya. Nah, ini kitab yang membahas tentang ini di kitab yang membahas tentang ma'ani, yaitu kitab Balago, karena Balago itu mengandung tiga kitab ya, yaitu apa? Badi, ma'ani, bayan dan badi. Pembahasannya. Barakallahu fikum. Sehingga di kitab itu dijelaskan tentang apa? Tentang yang seperti ini karena ada sebab. Yang seperti ini karena ada sebab, yaitu memakai man kepada yang tidak berakal atau sebaliknya memakai mak kepada yang berakal karena ada beberapa sebab. Disebutkan kurang lebih tiga sebab. Nah, barakallahu fikum. Sebab yang pertama pada apa? Pada yunazzalu ma waqa'at alaihi mansilatal aqil. Ma di situ diposisikan seperti posisi yang berakal. Yang sedang dibicarakan di situ diposisikan seperti posisi yang berakal. Yang sedang dibicarakan. Seperti pada firman Allah Ta'ala, wa man adzalu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lah. Wa man adzalu, dan siapakah yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang menyembah selain Allah. Man la yastajibu lah. Siapa selain Allah itu? Man. Ya, di sini yang selain Allah disebutkan man. Man la yastajibu lah. Yaitu yang dia itu tidak mengabulkan permintaannya. Siapa ini man di sini? Sesembahan selain Allah, apa itu? Patung-patung, berhala, batu, pepohonan yang disembah. Berarti berakal apa tidak? Enggak berakal. Namun kenapa pakai man? Karena yang disembah itu diposisikan seperti berakal, seperti berilmu. Karena itu memakainya man. Nah, itu di antara alasannya ya. Nah, itu dia apa? Di kitab Balaghah seperti itu. Nah, sebab kedua disebutkan an yastami'a ghairul aqil ma'al aqil. Terkumpul antara yang berakal dan tidak berakal pada satu kalimat, konteks kalimat, sehingga semuanya memakai apa? Memakai man, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, karena apa? Karena terkumpul antara yang berakal dan yang tidak berakal, yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, seperti pada contoh maka memakai apa? Memakai man atau memakai ma, ya, karena ada campuran sih. Campuran berakal ada enggak berakal, seperti pada firman Allah Taala, alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau melihat bahwasanya menyembah Allah, sujud kepada Allah, segala man fis samawati wa man fil ard, segala man yang di langit dan yang di bumi. Memakainya man, sujud kepada Allah yang di langit dan di bumi. Siapa yang di langit? Para malaikat. Siapa yang di bumi? Manusia, tertumbuhan, hewan, pohon, dan sebagainya. Bercampur gak di situ? Bercampur. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Maka semuanya memakai ma. Makanya man. Ya kan? Man fis samawati wa man fil ard. Nah, makanya kan man. Termasuk juga pada firman Allah Ta'ala yang lainnya. Ya. Kemudian alasan ketiga, an yaqtarinul ghairul aqil bil aqil fi umumi faslin bi man mausul. Ya, yang tidak berakal itu bergandengan dengan yang berakal penyebutannya. Dari sisi apa? Pemisahan penyebutan dengan man. Seperti pada contoh yang kita baca di sini. Yaitu apa? Faminhum man yamsi ala batnihi. Karena disebutkan sebelumnya tentang karena disebutkan setelahnya ala rijlain. Nah, bercampur di situ. Allahu khalaqa kulla dabatin min ma'in. Faminhum man yamsi ala batnihi. Nah, dirinci ya. Faminhum man yamsi ala batnihi. Wa minhum man yamsi ala rijlain. Wa minhum man yamsi ala arba. Nah, ada perincian. Nah, itu di antara sebab-sebab pemakaian man dipakai tempatnya emak, atau sebaliknya emak dipakai untuk tempatnya man. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu lebih jelasnya di kitab Balaghah yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan besar kita akan mempelajari kitab Balaghah ya. Ya, nah, dan karena itu untuk DL malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin kita adakan ada 3 malam. Setiap malam Sabtu, malam Ahad, dan malam Senin pada salat Isya. Nah, sehingga jika DL ini selesai kita bisa masuk ke Balaghah, atau bisa jadi dibagi antara Balaghah dan DL 3. Nah, kita bagi. Namun ketika kitab Al-Mumti' fi 'Ilmi Nahwi keluar, maka kemungkinan besar DL-nya akan diganti dengan kitab Al-Mumti' fi 'Ilmi Nahwi. DL tersebut, kenapa? Karena pembahasan DL 3 pembahasannya nahwu, dan pembahasan tersebut sudah ada di kitab Al-Mumti' fi 'Ilmi Nahwi, lebih lebih jelas karena dengan bahasa Indonesia dan lebih rinci dan sistematis pembahasannya. Barakallahu fikum. Karena itu kita maksimalkan waktu yang ada sebelum kitab Al-Mumti' fi 'Ilmi Nahwi terbit, atau sebelum kitab Balaghah itu kita mulai, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan DL 3. Nah, jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan ya sedapatnya DL 3 itu. Insyaallah taala. Nah, dan kitab Balaghahnya nanti ditentukan setelah kami akan diumumkan kitab balaghah yang kita pelajari setelah kami memutuskan kitab mana yang dipelajari. Nah, dan yang biasa menyimak atau ikut anggota grup, maka kitab itu bisa kami adakan terlebih dahulu sebelum dimulai, sehingga bisa pesan dan kemudian dikirim kepada pemesan sebelum pelajaran balaghah dimulai. Agar apa? Agar ketika dimulai, para pendengar yang hadir di kelas ataupun para thalabah yang hadir di kelas ataupun yang menyimak lewat radio sudah memiliki kitab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Sudah berapa menit, Abu Salma? Ya, 50 lebih lah. Nah, ya kita baca saja secara ringkas berikutnya, karena penjelasannya sudah nyambung dengan yang atas ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal arba'atul baqiyatu tustamalu lil aqil wa ghairihi taqulu fi ayyin, dan empat yang tersisa dipakai untuk yang berakal dan selain berakal. Nah, empat yang tersisa, apa saja empat yang tersisa? Ayyun. Yaitu ayun, al, dhu, dan dha. Itu dipakai untuk yang berakal dan tidak berakal, yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, pada contoh yu'jibuni ayun qoma wa ayun qomat wa ayun qoma wa ayun qomata wa ayun qomu wa ayun kumna wa sawa'un kanal qa'im qa'aqilan au hayawanan. Mengagumkanku yang berdiri. Semuanya artinya sama itu, yang berdiri. Yang berdiri, yang berdiri, hanya saja dipakai untuk mufrad, berarti kita katakan mengagumkanku yang berdiri untuk mufrad, mengagumkanku yang berdiri untuk mufrad yang muannasa, yang berdiri dua, mengagumkanku dua yang berdiri, dan seterusnya. Ngertikannya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja siapa yang sekarang lagi dibicarakan, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi mengerti penjelasan yu'jibuni mastarai, yu'jibuni mastarai taha, yu'jibuni mastarai tahuma, yu'jibuni mastarai tahum, maka mengerti juga contoh ini. Ya, bisa mengerti kan? Bisa mengerti. Nah, contoh misal kita ambil salah satu. Yu'jibuni ayun qomata. Mengagumkanku yang berdiri. Tapi yang berdiri di sini diberikan kepada siapa? Pada boleh dua siswi. Berarti berakal kan? Ada, misalkan kita katakan ada dua siswi namanya Fatimah dan Zainab misalkan. Lalu orang ini berkata tanpa menyebut nama tadi, yu'jibuni ayun qomata. Artinya apa? Mengagumkanku siapapun yang berdiri. Maksudnya siapa? Yang tadi dimaksudkan. Seperti misalkan antum diberitahu bahwasanya di depan pintu ada dua wanita yang sedang berdiri. Amamal madrasati amamal babi tolibatani qaimatani. Gitu kan? Lalu antum menjawab, yu'jibuni ayun qomata. Mengagumkanku siapapun yang dia itu berdiri. Nah, siapa yang dimaksud? Dua siswi tadi. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, itu. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amma al, Abu Salma baca sedikit lagi yang al, karena penjelasannya sudah nyambung dengan sebelumnya ya. Wa amma al, wa amma al fa innaha takunu isman mausulan idza dakhalat 'ala ismi al-fi'li al-fa'ili aw 'ala ismi al-maf'uli kasqadharibi wa madrubi ayyi alladhi dharaba walladhi dhuriba wa nahwu innal musaddiqina wal musaddiqani wal musaddiqati wasaqfil marfu'i wal bahril masjuri. Nah, ahsantum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amma al fa innaha takunu isman mausulan. Adapun al, maka ia menjadi isi mausul idza dakhalat 'ala ismil fa'il, apabila al masuk pada isim fa'il, au 'ala ismil maf'ul, atau masuk pada isim maf'ul. kadhorib wal madrub, seperti dhorib dan madrub. Dhorib isim apa? Isim fa'il. Madrub isim apa? Isim maf'ul. Ay alladhi dharaba wal ladhi duriba. Ad-dhorib artinya alladhi dharaba, yang memukul. Ad-dhorib artinya apa? Yang memukul. Alnya bisa diganti menjadi alladhi, ya kan? Alladhi dharaba. Wal madrub ay alladhi duriba. Nah, karena al di situ is al isim mausul ya, berarti seperti kita mengucap aladhi gitu maksudnya. 6. Ad-dharibatu. Ad-dharibatu berarti seperti apa? Alati dorobat. Al-madrubatu berarti seperti apa itu mengucap? Al-madrubatu. Yang ulang. Ad-dharibatu alati alati dorobat. Ad-dharibatu alati dorobat. Sekarang al-madrubatu seperti mengucap alati duribat. Nah, alati duribat. Nah, asantum. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Nah, seperti mengucap apa? Innal ladhina. Innal ladhina. Ganti, ganti fi'il. Innal ladhina tasaddaqu. Nah, ya kan? Innal ladhina tasaddaqu. Terus wal musaddiqati seperti mengucap innal ladhina tasaddaqu wal lati tasaddaqna. Nah, seperti itu kan? Nah, yang wasaqful marfu'. Wasaqful marfu' seperti mengucap wasaqtul ladhi tar Al-marfu'nya yang isim mausulnya kan, al-marfu'nya isim maf'ul bukan? Isim maf'ul berarti wasaqful ladzi rufi'a. Wasaqful ladzi rufi'a. Wal bahril masjur seperti apa ngucap? Wal bahril ladzi sujira. Nah, itu. Wal bahril ladzi sujira. Nah. Itu yang dimaksud dengan wa amma al fa innaha takunu isman mausulan. Adapun al, maka ia menjadi isim mausul apabila masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul. Berarti al di situ seperti mengucap alladhi, alladhina, alati, ya. Dan yang semisalnya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, adapun dhu nanti ada perincian pada kesempatan berikutnya, merinci tentang dhu. Nah, tanbih ya, pembahasan ini, pembahasan isim mausul telah dirinci di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi. Silakan dibaca kembali kitab tersebut untuk lebih mengerti Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, ya, pada kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya, dari halaman 92 sampai halaman 98. Itu dibaca ulang ya. Di kitab tersebut agar lebih mengerti maksud dari pembahasan ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan diingatkan, atau kalau ada ucapan yang sap-sap tulisan yang diucapkan terburu-buru, maksudnya A terucap B, mohon diingatkan untuk diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.